karena diri mengenalmu. Hadir dalam hariku, dalam luka tawaku bersamamu. Dalam waktu yang berlalu, hadirmu tenangkan setiap pesah jiwaku. Menjalani sang biru, meski kadang kau jauh, hati bersama. Kaulah yang selalu ada dalam setiap lelah. Tegarkan hati yang lemah, balutkan luka, tenangkan sang jiwa. Kau yang selalu ada.